بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadikan kajian Jumat di setiap hari Jumat menjadi sebab semakin kita bertambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Faqad fazal muttaqun, sungguh yang akan beruntung itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu harus benar-benar yakni melaksanakan perintah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah dan meninggalkan dosa-dosa di atas ilmu karena takut azab Allah azza wa jal. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, semua orang yang benar mesti ingin beragama. Namun tidak semua orang yang beragama sesuai dengan jalan beragama yang benar yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Dan jalan yang benar di dalam beragama adalah dengan mengikuti jalan beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang ingin benar agamanya, siapapun yang ingin selamat dari kesesatan, dari penyimpangan, siapapun yang ingin benar-benar selamat di dunia dan selamat di akhirat dari api neraka, wajib dia beragama sesuai dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalan keselamatan dari api neraka. Sehingga Allah azza wajal berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, kata Allah azza wajal, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia benar-benar mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin yang pertama kali yaitu sahabat-sahabat Rasul, maka kami, kata Allah Azza wa Jal, akan palingkan dia di dalam kesesatan yang telah ia lakukan, dan kami benar-benar akan masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam, wasaat masiro, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mengikuti jalan beragamanya Rasul dan jalan beragamanya sahabat-sahabat Rasul adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, wajib kita beragama sesuai dengan jalannya Rasul dan jalannya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan keriduan Allah, dan inilah jalan yang akan menghantarkan kepada surga Allah Azza wa Jal. Dan lihat firman Allah Azza wa Jal dalam surat At-Taubah ayat ke-100, kata Allah Azza wa Jal, wastabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adallahu lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan. Dan orang-orang muhajirin wal ansar yang mereka semua baik di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang muhajirin wal ansar dan yang mengikuti muhajirin wal ansar dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka semua surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, masya Allah. Nah, kaum muslimin, kita wajib mengikuti jalannya, yaitu sahabat-sahabat Rasul. Yang sahabat-sahabat Rasul ini yang paling baik di dalam mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling baik di dalam mengikuti jalannya sahabat-sahabat Rasul adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan merekalah salafus soleh kita semua, merekalah pendahulu kita yang baik. Dan tidak akan baik agama kita kalau kita enggak mengikuti salafus soleh kita, kalau kita enggak mengikuti pendahulu kita yang baik, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang sahabat paling baik ngikutin Rasul, yang tabi'in yang paling baik ngikutin sahabat, dan tabi'ut tabi'in juga paling baik dalam mengikuti sahabat dan tabi'in. Maka wahai kaum muslimin, kita wajib benar-benar ngikutin jalan beragamanya Rasul dan sahabat Rasul, dan jalannya salafus saleh, pendahulu kita yang baik. Nah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan yang benar-benar diridhoi dan menghantarkan kepada surga Allah kecuali jalannya salafus saleh, jalannya pendahulu kita yang baik. Dan kita semua bukan salafus saleh, tetapi kita semua bisa menjadi orang-orang yang ngikutin salafus saleh dalam beragama. Kita semua bisa menjadi salafin, yaitu orang-orang yang mengikuti cara beragamanya Rasul, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga kita benar-benar menjadi seorang salafi yang sejati di dalam meniti agama ini, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah dan surganya Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, kaum muslimin, wajib kita beragama ini benar-benar mengikuti pemahaman salafus saleh kita di dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Dan inilah jalan keselamatan. Dan inilah jalan siratul mustaqim. Karena yang paling paham tentang Al-Quran dan Hadis adalah sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling baik dalam mengikuti sahabat-sahabat Rasul adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka semualah salafus soleh kita semua. Dan yang paling baik di dalam mengikuti salafus soleh, mereka adalah salafiyin. Satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Satu kelompok yang akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Mereka lah salafiyin yang benar-benar baik di dalam mengikuti salafus soleh. Mereka lah salafiyin yang mereka semua beragama di atas Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh kita semua. Mereka lah salafiyin, satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang selamat dari api neraka. Yang mereka itu satu kelompok, satu golongan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hadis iftirakul ummah, kullu wa finnar ila wahidah, semua kelompok-kelompok Islam yang inilah kenyataannya, umat Islam berkelompok-kelompok semuanya kata Rasul finnar, di dalam neraka kecuali satu, yaitu kelompok salafiyin yang benar-benar baik di dalam mengikuti salafus saleh. Yang salafiyin akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Yang salafiyin ini akan terus ada, tidak terikat dengan partai maupun komunitas. Yang salafiyin ini akan terus ada, tidak terikat dengan zaman dan tempat. Mereka hanya mengikat diri mereka dengan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang benar-benar baik di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul telah merekomendasikan mereka semua. Merekalah generasi umat Islam yang terbaik, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baiknya zaman kata Rasul adalah zaman itu, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in, yang mereka semualah salafus saleh kita semua. Mereka lah pendahulu kita yang baik, dan kita akan baik jika kita benar-benar beragama di hari ini mengikuti cara beragamanya salafus saleh. Dan itulah jalannya salafiyin, yaitu jalannya orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan beragamanya salafus saleh. Semoga kita semangat mempelajari dan mengamalkan jalannya salafiyin ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar selamat di dunia dan di akhirat dari azab Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam والتوحيد والسنة والسلفين والمسلمين يا رب العالمين وإذل الشرك والبدع والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا السلفيين المسلمين